رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج المسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا، والحديث 1711. وقال حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن وداعة السهمي عن حفصة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في صبحته قاعدا وكان يقرأ بسورة ويرتبها حتى تكون أطول من أطوال منها. وقال حدثني أبو الطاهر وحرمته قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنهما قال بعام واحد أو اثنين. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف حتى صلى قاعدا. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير المنصور عن بلال بن يساب عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا وصلاتي. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله ابن عمر؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك العلم نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian hadis kita pada hadis yang ke-13 dari bab ini, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, lamma baduna, dalam lain yang dibacakan baddana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thaqula kana aktsaru salatihi jalisa. Yani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah berat badannya. Ada juga yang menafsirkannya ketika beliau sudah semakin berumur, maka kebanyakan dari sholatnya beliau duduk. Maksud dari ini adalah sholat sunat, bahwa beliau mengerjakannya sholat sunat dengan cara duduk. Hadis berikutnya dari Hafsah, annaha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi subhatihi qa'ida hatta kana qabla wafatihi bi'amin fa kana yusalli fi subhatihi qa'idan fa kana yaqra'u bis-surati fayurattiluha hatta takuna atwala minha. Hafsah dia mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam salat sunatnya duduk sampai satu tahun sebelum wafatnya. Beliau mengerjakan salat sunat dalam keadaan duduk. Beliau membaca surat dan beliau mentartilkannya sampai sholat itu menjadi paling panjang atau paling lama. Hatta takuna atwala min atwala minha. Ya, sehingga lebih panjang daripada sholat tersebut. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berumur, kalau satu tahun sebelum beliau meninggal dunia berarti mulai dari umur 62 beliau banyak sholat duduk. Kemudian kita lihat lagi ada hal yang lain. Ini tadi adalah riwayatnya dari Aisyah. Sekarang dari riwayatnya Hafsah. Ini adalah di antara hikmah di mana istri-istri Nabi sangat banyak meriwayatkan tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hal-hal yang bersifat di rumah. Karena yang tahu tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya adalah istri-istrinya. Kemudian hadis ke-16, hadis ke 15, di sini ada perbedaan dengan yang sebelumnya, yaitu bi'amin wahidin au itnain, yaitu satu tahun atau dua tahun sebelum beliau wafat. Hadis ke-16 dari Jabir ibn Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta salla qa'ida. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat sampai beliau salat dalam keadaan duduk. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa memastikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir kehidupan beliau, beliau sering mengerjakan sholat sunat duduk. Hadis yang ke-17 dari hadis dari bab ini, itu hadis dari Abdullah bin Amr. Qala hudistu, disampaikan kepadaku. Berarti Ibnu Umar ini, Abdullah bin Amr ini tidak melihat langsung. Ada yang menyampaikan kepada beliau. Ada yang menyampaikan kepada beliau berarti ada seorang perawi yang gugur di sini. Dia adalah sahabat. Nah, ini namakan secara ilmu hadis namanya mursal sahabi. Hadis mursal dari sahabat. Yani sahabat yang meriwayatkan, dia tidak meriwayatkan langsung. Tapi dia meriwayatkan dari sahabat yang lain. Namun dia tidak sebutkan sahabat tersebut. Sehingga dia meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyampaikan dari Nabi. Mursal sahabi ini ulama sepakat menyatakan bahwasanya itu adalah diterima. Tidak syak lagi. Karena para sahabat semuanya udul, adalah jujur, terpercaya. Begitu banyak kisah-kisah yang terjadi di waktu di Mekah diriwayatkan oleh Aisyah. Sementara Aisyah, ya, boleh jadi dia belum lahir atau pada saat itu dipastikan dia adalah masih kecil. Dia tidak menyaksikan langsung akan kejadian-kejadian itu. Ya. Hadithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal salatul rajuli qa'idan nisfus salah. Salatnya seseorang dalam keadaan duduk separuh dari nilai salat. Qala fa'ataituhu fawajadtuhu yusalli jalisan. Lalu aku datang kepada Nabi dan aku mendapatkan beliau duduk, salat duduk. Fawada'tu yadayya 'ala ra'sihi. Lalu aku letakkan kedua tanganku di atas kepalanya. Faqala malaka ya Abdullah bin Amr. Apa yang terjadi bagimu wahai Abdullah bin Amr? Nah, berarti dalam hadis ini yang diberitahukan kepada dia adalah berita yang pertama, bahwasanya Nabi SAW sampai kepada dia bahwa Nabi SAW mengatakan solat seseorang duduk separuh dari solat. Itu yang sampai kepada dia. Tahunya datang dia kepada Nabi dan dia melihat Nabi SAW solat duduk. Lalu dia mendekati Nabi dan meletakkan kedua tangannya di kepala Nabi. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kamu? Ada apa nih? Qultu hadithu ya Rasulullah annaka qulta salatu rajuli qa'idan ala nisfi salat. Aku diberitahukan kepadaku ya Rasulullah bahwasanya engkau mengatakan salat seseorang dengan duduk separuh, ya, di atas separuh dari salat. Wa anta tusalli qa'idan. Sementara engkau salat duduk. Qala ajad. Benar. Walakinni lastu ka ahadin minkum. Akan tetapi aku tidak seperti dari kalian. Aku tidak seperti seorang di antara kalian. Jadi saya ini beda gitu. Ya. Taib, apa makna dari hadis ini? Maknanya anna salatul qa'id fiha nisfu thawabul qa'im. Bahwa pahala orang yang sholat duduk separuh dari pahala orang yang sholat berdiri. Separuh pahalanya. Fayatadammanu sihhatuha wa nuqsanu ajriha. Maka menunjukkan bahwa sholatnya sah. Sholat orang yang duduk adalah sah, namun pahalanya kurang. Wa hadzal hadis mahmulun ala salatin nafli qa'idan ma'al qudrati 'ala al-qiyam. Hadis ini dipahamkan atau ditafsirkan terhadap salat sunat yang dengan keadaan duduk sementara mampu untuk berdiri. Jadi kita-kita yang mampu berdiri nih, lalu pengen sholat duduk, sholatnya sah, namun nilainya, pahalanya setengah dari kalau seandainya dia berdiri. Kenapa? Dia mampu. Fahadha lahu nisfu thawabul qa'im. Ini dia mendapatkan separuh dari pahala orang yang solat berdiri. Wa amma idza shalla an-nafla qa'idan li'ajzi 'anil qiyam. Adapun orang yang solat sunat berduduk karena memang tidak mampu untuk berdiri. Berarti dia punya alasan untuk duduk. Fala yanqusu thawabuhu. Maka pahalanya tidak berkurang. Bal yakunu kathawabihi qa'iman. Malahan pahalanya sama seperti pahala orang yang berdiri. Wa amal fardu. Adapun solat fardu, solat-solat wajib. Fa inna salata qa'idan ma'a qudratihi 'ala al-qiyam lam yasih. Bahwa salatnya dalam keadaan duduk sementara dia mampu untuk berdiri, maka salatnya tidak sah. Ya. Fala yakunu fihi thawab bal ya'samu bihi. Maka tidak ada pahala baginya. Malahan dia mendapatkan dosa. Bagi orang yang sholat fardu, dia mampu berdiri. Lalu dia sholat duduk. Ya, maka sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berdosa dia. Qala ashabuna. Yani ulama Syafi'i dia mengatakan. Wa in istahallahu kafara. Kalau seandainya dia menganggap halal orang yang mampu solat berdiri, dia anggap oh boleh aja, halal bagi dia untuk solat wajib duduk. Dia anggap bahwasanya boleh atau halal bagi orang yang mampu berdiri, halal baginya untuk solat duduk dalam solat fardu. Ulama Syafi'i mengatakan kafir. Kafir dia. Kenapa kafir? Ya. Disebutkan nanti wajarat 'alai ahkamul murtaddin. Diberlakukan terhadap diri orang ini hukum-hukum orang murtad. Ya, siapa bilang itu? Ya, ini ulama Syafi'iyah. Kama law istahalla az-zina war-riba wa ghayrahu min al-muharramat as-sya'i'ah at-tahrim. Sama dengan kalau seandainya dia menghalalkan zina, dia menghalalkan riba atau yang lainnya dari hal-hal yang diharamkan yang sudah terkenal keharamannya. Kalau ada orang mengingkari haramnya, tapi dia mengatakan itu adalah halal, kafir, ya, murtad dia. Nah, begitu juga menurut ulama Syafi'iyah, kalau seandainya ada yang menghalalkan sholat duduk bagi orang yang mampu untuk mengerjakan dengan berdiri dalam sholat fardu, dalam sholat wajib. Kenapa? Karena perintahnya adalah berdiri. Ketika dia mengatakan, oh bolehlah duduk-duduk, halal duduknya. Berarti dia mengingkari sesuatu yang wajib, yang perintah, sebagaimana dia mengingkari sesuatu yang diharamkan. Ya, ketika zina dan riba itu sudah pasti haram, lalu dia berkata, oh, halal. Ya. Maka dia kufur disebabkan hal itu. Wa in shallal fardha qa'idan li'ajzi 'anil qiyam. Apabila dia salat fardu dalam keadaan duduk disebabkan karena tidak mampunya dia berdiri. Aw muttaji'an li'ajzi 'anil qiyam wal qu'ud. Atau dia tidur berbaring. Ya. Sholat dengan berbaring karena ketidakmampuan dia untuk berdiri atau duduk. Fasawabuhu kasawabihi qa'iman lam yanqus bittifaqi ashabina. Maka pahala orang yang sholat wajib tadi, yang mana dia sholat berbaring disebabkan dia tidak mampu duduk atau berdiri, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang sholat berdiri. Ya, tidak kurang sedikit pun. Ini sepakat ulama-ulama Syafi'i mengatakan hal yang demikian. Fayata'ayyan hamlul hadith fi tansifi thawabi ala man salla nafla qa'idan ma'a qudrati 'ala al-qiyam. Fahadha tafsilu madhhabina. Maka mesti kita menafsirkan hadis ini, memahamkan hadis ini, bahwa separohnya pahala itu terhadap orang yang sholat sunat duduk dalam keadaan dia mampu untuk mengerjakan sholat berdiri. Ya, ini adalah rincian dari mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i di dalam hal di atas. Wabihi qala jumhur fi tafsir hadzal hadis. Begitu perkataan dari jumhur terhadap penafsiran hadis ini. Baik. Amma qawlu lastu ka ahadin minkum. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak seperti kalian. Fa huwa 'inda ashabina min khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut ulama Syafi'iyah, ini merupakan kekhususan Nabi. Ini merupakan kekhususan Nabi. Wa ja'ala nafilatu qa'idan ma'al qudrati 'ala al-qiyami ka nafilatihi qa'iman tashrifan lahu. Maka salat sunat Nabi duduk walaupun beliau mampu untuk berdiri, pahalanya sama dengan salat sunat berdiri khusus untuk beliau. Tashrifan lahu, sebuah kemuliaan dan kehormatan untuk beliau. Kama khassa bi asya'in ma'rufat bi asya'in ma'rufatin fi kutubi ashabina wa ghairihim. Sebagaimana ya kekhususan, kama khassa bi asya', Nabi dikhususkan dengan hal-hal tertentu ya, sebagaimana dalam kitab ulama-ulama kita. Ada ulama menulis ya kekhususan-kekhususan Nabi. Wa qala qadhiyat ma'na anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lahaqahu mashaqqatun min al-qiyam li hatmin nas wa lisinni fa kana ajru taman bila khilafi bila khilafin bila khilaf ghairihi mimma la udhra lahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah mendapatkan kesusahan dalam berdiri, dia sudah berumur tua ya, sudah dianggap tua oleh manusia, maka pahalanya sempurna ya. Bikhilafi ghairihi mimma la udhra lahu. Ya, berbeda dengan selain beliau yang mana yang tidak ada punya udhur baginya. Hadha kalamu wa huwa dha'ifun aw batilun li'anna ghairahu in kana ma'dhuran fa thawabuhu aidan kamilan. Dan ini adalah perkataannya adalah lemah karena orang selain dari Nabi, apabila dia memiliki ma'dhur, maka pahalanya sempurna. Karena di sini dikatakan Nabi sudah ma'dzur. Ya. Fassawab ma qalahu ashabuna anna nafilatahu sallallahu alaihi wasallam qa'idan ma'al qudrati 'ala al-qiyam thawabu ka thawabi qa'iman wa huwa min al-khasa'is. Intinya yang benar itu salatnya Nabi, salat sunat duduk yang dia mampu untuk berdiri, pahalanya sama dengan dia berdiri, dan itu merupakan kekhususan beliau. واختلف العلماء في الافضل من كيفيه القعود موضع القيام في النافله. Terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam bentuk yang afdal, ya, bagaimana cara duduk di posisi berdiri di waktu sholat sunat. Berarti posisi berdirinya waktu baca al-fatihah, kemudian surat, kemudian setelah ruku, itu kan posisi berdiri. Nah, kalau seandainya duduk itu bagaimana yang paling afdal duduknya? Wa kadza fil fariidhah idza ajiz. Begitu juga kalau seandainya sholat fardu, tapi dia tidak mampu berdiri, dia adalah duduk, bagaimana caranya yang paling afdal? Wa li syafi'i qawlani azharhuma yaq'udu muftarishan. Syafi'i memiliki dua pendapat. Pendapat yang terkuat, dia duduk muftarish. Duduk muftarish, muftarish itu apa? Dia duduk di atas kaki kiri, ya, kemudian kaki kanannya diberdirikan. Seperti duduk antara dua sujud. Wathani mutarabbi'an. Pendapat yang kedua, beliau katakan bahwa di waktu berdiri, posisi berdiri itu duduknya bersila, mutarabbi'. Ya. Wa qala ba'du ashabina, sebagian dari ulama kami mengatakan mutawarrikan, yakni tawarruk. Tawarruk itu apa? Menyilangkan, ya, seperti tahiyat terakhir. Wa ba'du ashabina nas ya rukbatahu, didirikan lututnya, ya. Wa kaifa qa'ada jaza lakin al khilaf fil afdal. Bagaimanapun duduknya boleh, tapi yang bagaimana yang paling afdal, ya. Wal asahu indana jawazu tanaful muttaji'an للقادر على القيام والقعود للحديث في البخاري. Ya, jadi untuk masalah kondisi duduk selesai. Ada di antara ulama mengatakan bahwa duduk posisi berdiri, ada mengatakan mutarabbi', bersila, ada yang mengatakan iftirash. Ya. Ada yang mengatakan boleh, silakan aja bagaimanapun duduknya. Tapi yang pembahasan ini adalah mana yang lebih afdol posisinya. Sehingga kalau seandainya mutarabbi', yakni bersila, itu jelas perbedaannya. Ini posisinya dia berdiri, ini posisinya dia duduk dalam sholat, ini posisinya tasyahud akhir. Ya, terjadi perbedaan-perbedaan. Kalau wal ashahu indana, menurut kami mazhab Syafi'i, boleh sholat sunat berbaring bagi yang mampu untuk berdiri dan duduk. Li hadis sahih fil Bukhari. Berdasarkan hadis sahih dalam Bukhari. Wa man shalla qa'idan falau nisfu ajr qa'id. Wa in shalla muttaji'an fa 'ala yaminihi wa in kana 'ala yasarihi jaz 'ala yasarihi jaz. Siapa yang sholat berdiri, falahu man shalla qa'iman falahu nisfu ajr qa'id. Dia mendapatkan separuh dari pahala duduk. Ini terbalik nih. Wa idza shalla muttaji'an, apabila dia sholat berbaring, shalla 'ala yamini fa'ala yamin. Jadi kalau mau sholat berbaring seperti mayat di dalam kuburan di atas rusuknya, tapi ke arah kanan. Apabila dia ke kiri boleh, ya, tapi tetap ada ke kiblat. Bahwa khilaf al-afdal, tapi ini menyelisihi yang lebih afdal. Wa istalqa ma'a imkani ittija' lam yusih. Kalau seandainya dia menelentang tapi dia mampu untuk berbaring tadi ya di rusuknya, maka tidak sah salatnya. Jadi salatnya orang tidur, orang berbaring adalah dengan di rusuknya. Kalau dia tidak mampu, baru di mentelentang. Ya, kalau mentelentang posisi kakinya arah ke kiblat. Tapi dia mampu untuk di atas rusuknya, lalu dia pilih dengan mentelentang, maka solatnya tidak sah. Qila al-afdal mustalqiyan. Ada lagi mengatakan bahwa yang afdal itu mustalqiyan dengan mentelentang. Wa annahu idza taj'ala yasih. Tapi kalau dia berbaring berbaring di rusuknya tidak sah. Wasawabul awwal, yang benar itu adalah pendapat yang pertama, bahwa salatnya itu adalah berbaring dengan rusuknya yang kanan. Ya, dia mengarah ke kanannya kemudian dia menghadap ke kiblat. Baik, ini adalah tambahan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.